tahun 2017 ya, tentang asal umat itu satu, kenapa jadi tidak menyatu dan mau bersatu. Al-Baqarah 213 capture sebagai bukti kita ngaji malam ini, lalu pikirkan, renungi, amalkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kana para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Tugas nabi itu diutus untuk basyir wala tunabbir, memberikan kabar gembira dan memperingati walaupun tidak menakut-nakuti. Lalu dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran, Al-Qur'an. Fa in tanajjatum bi syai'in fa rudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau tidak ingin bertengkar apapun masalahnya, kembalikan kepada Al-Qur'an dan Rasulullah al-Hadis. Biarlah tadi lu apa, tidak akan sesat selamanya. Lalu untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Kalau ada selisih ngajilah, tabayyun, mumpul, ulah silih salahkan, misi itu benar, dalilnya lebih kuat. Jadi tidak akan ada pertikaian, terus legowo. Kalau memang dalilnya lebih kuat, ya terima. Ya karena yang disebut ikhtilaf itu beda pendapat, sama-sama punya dalil. Yang satu punya dalil, yang satu enggak, bukan ikhtilaf itu. Ya, jadi enggak apa-apa beda pendapatnya. Yang menyebabkan perpecahan itu bukan beda pendapat, beda pendapatan. Beda seretik, segera baca. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab. Sarwa aja tadi sudah kata tadi yang pertama teh berselisih surat Al-Imran 14 ya. Berselisih itu yang punya kitab, yang udah ngaji-ngaji, merasa benar, merasa bersih, mung elek gitu kan. Agama bukan untuk didebatkan di Al-Anfal 46. Lalu saya setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka karena kedengkian di antara ini penyakitnya wa min syarri hasidin idza hasad, berlindung dari kedengkian. Ya, nabi diutus tidak sekolah tapi benar al-amin karena punya sifat sidik, amanah, fatonah, tabligh. Kalian bisa bicara asal dasarnya jelas. Saya ngomongnya ke ayatnya iya, saya ngomongnya hadisnya iya, selesai. Wantun galer ke wantun lager, tirituna sakitu, tengah batikunya. Ayo Rahman ditinggal itu yang ngomongnya, lain omongan nanti mana, tina bujur hayam dong mencopot. Undur makola, wala tandur man, kola, tong ninggal isana ngomongnya. Rahman apa saya ngising, mau ada yang ngaji. Reweng ke ngising, cingogo, nah naik ngaji, beda apa ya, pakai baju endorse-nya. Kita tutupan auratnya, sok Ustaz. Maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Nah urusan hidayah, mantu bisa, lenti Ustaz. Dikretek hatena, duh kabita, siapa yang memberikan kelembutan hati untuk melangkah ke masjid, ikut kajian. Tong ditinggalin kidau Ustaz, niatnya, ya. Tong ditinggalin cawakan mah gede ya, sok. Ini boga budak kan ya. Ya, nanti kita bicara lagi sama Kidau. Jadi ini urusan hidayah. Walakin Allah yahdi mayasa. Inna kalatah iman ababka. Kau punya kehendak untuk memberi hidayah kepada saudaramu yang kau cintai. Kalau hidayah belum berpihak, lama nih hal lima otai tawala mutia lima mana tawala yang kau mendajar dan kajar. Itu bisa urusan hidayah mah. Urusan Allah yang berkehendak. Maka jadilah jalan hidayah. Ajar, jangan diejek, rangkul, jangan dipukul, bina, jangan dihina, ajar, jangan dihajar. Ya, setuju tidak? Sayangi, dan jangan disaingi. Kan surga nage, hiji, Allah na hiji, Quran na hiji, Rasul na hiji, mana terdaik na hiji. Sampunya rewe, bisa na hiji, membersihkan sampah, karena dalam satu ikatan, watasi mubi'abdillahi jami'an. Nah, bicara ayat ini, bicara hadis nanti, Yusikulumamu anta da'an kalatui lapas latihan. Akan datang satu masa umatku dicabik-cabik oleh musuh seperti orang-orang berebut keadaannya lapar, berebut makanan, wah parebut gitu. Islam ditarik, itu Islam jadi ayat Islam, ya Islam itu jadi riweh. Nah ini dipertanyakan oleh sahabat, amin kilatin nahnu yang umahidi ya Rasulullah, apakah jumlah kami sedikit saat itu ya Rasulullah, bal antum yumaidin kafir katanya, jumlah kamu mayoritas mendominasi secara jumlah kuantitas, tapi guthabun kagusa isil seperti wih yang ada di lautan. Pernah mendengar habis itu? Disebabkan apa? Nuji'at bi barakatil wahyu, nuji'at haibatil Islam. Bukan Qur'annya tidak dibaca, Umar ngobrol dengan Ibnu Abbas. Apa penyebab perpecahan? Bukan tidak membaca Qur'an. Tapi Qur'an dibaca lalu ditafsirkan dengan tafsir masing-masing. Yang paling ekstrim perpecahan itu dipicu sholat yang tidak rapat. Itu baca gerak. Bab pentingnya rapat dalam sholat. Hatimu merapat, jiwamu merapat ketika bahu ketemu bahu, kaki ketemu kaki, ini tugas imam atau rusuhan. Dan bereslah. Karena rusuh dalam sholat terjadi banyak kerusuhan di luar sholat. Itu barometer di akhirat nanti. Benar sholatnya, benar seluruh urusan. Maka kata Nabi, apa yang menyebabkan perpecahan? Al-wahnu. Mahwa al-wahnu ya Rasulullah? Apa itu wahan ya Rasulullah? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Agama, tinggal agama, tapi ada kepentingan di dalamnya. Harta, tahta, wanita, kuota, jumlah anggota. Balo-balo baja mana? Terus yang dibawa ke mana? Balo-balo follower yang dinawarkan. Nabi tanpa sosial media, followernya lebih ke orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi bukan itu kepentingannya. Bagaimana semua sukses masuk surga dengan jalan yang sama, yaitu Quran dan Sunnah. Maka Al-Baqarah tamat, masih ada sisa. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Tuh, jadi orang itu dikehendaki ku Allah, tong sombong, bisa di masjid ku Allah, jadi gerakin ke masjid. Namanya hidayah itu taufik. Maka hayya ala sholat, mari kita sholat, hayya ala falah, mari kita menuju kebahagiaan. Jawabannya kumaha? La haula wala quwata illa billah. Ini kalimat tauhid. Mun daya kekuatan di Allah, tidak ada daya, tidak ada upaya. Mungkin orang kan maksiat ayeuna. Mun awan teh disaritkeun, mah dilaksan sapa tangkut, siapa mau ga duit berarti di ditu. Ah, nyaho ayeuna mah sad hukumna haram lain teu beuki. Bla bla bla bla bla. Wa bidzalika umirtu. Kita begini karena diperintah, lalu ada tenaga untuk menindaklanjuti perintah itu. Kaitkan yang Quran, watasimu biarlah jami'an, samina wa ta'ana. Oh, kami dengar, kami taat, nikmat jadi loba dulu. Dulu pengen ketemu Kidaus, ya sena, tersibuk di sinetron nonton. Kami di situasi tanya, tadi mau panggil di masjid. Nggak, Ski, ayo, enak balik ke masjid, setuju, kau mau aki ngeskolot. Ya, terus Ustaz surat Al-Hujurat, perintah kita bersatu. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ingin kasih sayang Allah, damaikan saudaramu yang sedang bertikai. Ulangi gede-gede, tapi mana cek si itu aja misingnya merawai padahal kan ngomong terus dibijakan ke si itu jadi sini goreng kan keprok mantap pura daik tidak aduh doma kan saya sudah ada video 1 menitnya ya di TSM dulu di sini di masjid ini tentang damaikan saudara sudah ada videonya keren tuh untung barang siapa yang mendamaikan Allah damaikan hatinya wa aslihu baina akhwaikum wa aslih lana sya'nana kullah pekerjaan orang soleh itu mengislahkan tong rasep batur gelute jadi menang duit tinu gelute ya aduh kena nah tukang adu domba teh kumaha hukumna nah dari persoalan ini kita akan finishing dengan satu surat Ustaz surat Ar-Rum ayat 30 mana kita harus kembali ketika banyak pertikaian dan kita harus tahu siapa yang punya karakter suka pertikaian surat Ar-Rum fa'akim wajhaka lidhini hanif hadapkan wajahmu ke agama yang lurus ngajiri jika tong ningali baju tong ningali ormas tong ningali komunitas kiblat nasarwa ruku sujud nasarwa amin nasarwa al-fatihah nasarwa sok kadinya umat Islam misru cinta ningali urang ngaji teh baik ngaji sok fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatran kepada agama Islam. Hakim itu fil amr ya saja perintah ya. Maka al-asl fil amri wujub asal perintah menunjukkan kepada wajib. Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Inna dina inallah Islam tidak pernah berubah. Lalu sesuai fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Fitrah manusia mah sukanya berdamai bukan suka bertengkar. Bertengkar mah iblis. Jadi nurus sebelumnya berat iblis. Lalu tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Terus? Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Lanjutkan Ustaz, baca artinya. Dengan kembali bertaubat kepadanya. Bertaubat. Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin munibina. Kalimatnya ya. Yuk bertaubat yuk sebelum ajal tiba. Karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita. Maka kiki, baliki. Sebentar lagi kita dijemput nih. Kaki, oh kaki mah sekolotnya. Walaupun ternyata mau semuanya. Mutnibina bertaubat. Kalau majani minat tawabina wajani minat mutatohirin. Lalu Ustaz. Dan bertakwalah kepadanya. Bertakwa, ingatkan rasa takut ke Allah maut sebelum ini terus. Serta laksanakanlah sholat. Sholat, lalu. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Musyrik, sanu musyrik teh Ustaz turunkan di ayat tafsir. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Waspadai kita. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Awasnya dirinya kabeh aliran MPI-nya. Lu pakai kublok dia. Ngaji mah gak sahal di trans tara urin pengajian di Salman tara urin pengajian pusdai tara urin pengajian kemana pun deket nungunangan dapatkan ilmu dari manapun setuju jangan orang musyrik yang bangga dengan kelompok masing-masing tak itu penyakit umat ya. Maka dengan kajian Puan Umah Quran sudah menjawab semuanya ya walaupun melalui beberapa ayat Al-Baqarah 213 modal manusia asalnya satu lalu tadi Al-Anfal 46 tong debat lalu apalagi kita usah surat Al-Hujurat semuanya muslim itu beriman itu bersaudara solusinya berhadapkan kembali wajahmu kepada Allah suara kejamaah ya. Selesai kursi nah saya akan panggil lagi Kidaus lagi ya itu kunawan betul hijrah kadang-kadang itu kan dongeng nah kumah teteh nepi kak nincak bangkong teh bojol serina itu memalukan saya kena bahas satu persatu bersaudara musuh melakukan senama sapi lulungan sapi lulungan rempuk jukung sauyunan Sepenting apa Siti? Kan? Sepenting apa sabilulungan? Sabilulungan itu orang kan perlu nana hiji sabun getah. Sabun getah. Jadi jika sapu nyereng tapi ulah pegat simpai. Ulah pegat simpai. Ulah dapatkan kapegat tapi ulah kudu nggak hiji. Lamun nggak hiji berarti ulah kuat. Lamun acer lah hiji. Kan tekuat. Tekuat. Dua tekuat dan tekuat tapi lamun. Allah Akbar. Dah. Resepnya kira ya lamun gagal ngahiji kan berarti gagal dalam bercinta kan. Iya. Kumaha syarat dalam bercinta? Makanya kepada para pemuda dan para orang tua juga orang dewasa kan kalau gagal bercinta, kalau gagal bercinta catat ya kumaha caranya? Itu mah biasa. Biasa. Aki pernah gagal bercinta ya? Pernah gagal ah, tapi udah biasa. Yang kedua gagal ujian, kita ulangi lagi. Tapi yang paling berbahaya, gagal gegel ulah. Supaya yang hiji ulah juga ge. Karena bineka tunggal ika, bineka tunggal tengah. Tadi tengah. Siapa sangka awas terjebak. Gaya PKI itu seperti itu. Gereja dibakar oleh mereka sendiri. Nuduh orang Islam ditakdir di luar Islam jadi buruk. Hati-hati jangan terjebak. Kalau Islam enggak cari musuh, tapi ketemu musuh enggak lari. Setuju? Allahu Akbar. Allah. Saya subuh sok nanya ke guru suka oke lole. Tinggal dengan nama lagi semua bandros. Awas jangan terjebak, jangan terjebak. Ada 7 teori bagaimana mereka mengulangi lagi sejarah dengan dendamnya mereka. Hati-hati, jangan. Aki punya pengalaman bagaimana menyikapi musuh supaya tidak terjebak. Ya, nah kita harus waspada. Kumaha waspada lagi? Waspada tinggal relai. Mencurigakan tidak nih? Kalau mencurigakan tanya dulu KTP. Kalau KTP yang tidak, pernah. Ya, oke, memang hansip di sinetron lagi. Security. Security. Bukan hansip. Security. Security. Tanya dulu, apanya identitas. Identitas. Tidak. Identitas. Identitas kita Islam. Ya, jangan terjebak. Tahu ini. Punya KTP tidak? Oh tidak, ketinggalan pak. Oh ambil dulu kata kita. Atau paling beli entar bangsa teh. Jadi kita harus tegas tetap. Tegas. Ya kalau itu aja bawa. Bagaimana ditanya dengan baik. Jangan sampai dengan kekerasan dulu. Jadi ulah wak sudon lah begitu. Nah buat tingkat teh pan contohnya ayam ngomelan speaker tadi kebukan dia bang. Oh ya nah, boleh. Nah, kita sepanjang ingatannya. Harapan. Kalau kita menolak harapan. Yang tadi sama Pak Ustaz Deden ini cerita Pak Ustaz soal maut. Jadi keeng makin maut. Jadi harus keeng secara rehat. Pokoknya urusan maut mah. Tapi ulah sieun. Beung urusan tapi ulah sieun. Geus sieun teh keun. Apa maksudnya? Ari keung mah culang cileung. Ah, keung mah culang cileung. Culang cileung salaman. Aye maot mah urusan matol sieun. Isuk maot engke maot. Sebab teu bisa dihayang-hayang, teu bisa dimug-mug. Kira-kira. Yang mending kewe. Berarti hati normal kan ya. Sebab kan hayang si Angel lah barang. Oh hayang si Angel lah. Allah Akbar. Tadi hati Jumatan di Al-Hikmah ya. Al-Hikmah. Saya ki hirup hayang tenang dua. Ingat Allah, ingat mati. Ya. Hirup hayang tenang, pohokin kagorengan batu ke urang. Lupakan kebaikan kita sama orang lain. Setuju? Ki air resep hirup supaya hati tenang, awak sehat, keluarga sakinah, mawarah, warahmah. Ini punya resep kan? Yang dulu rapur, yang baraya sering dikanyaan. Kealaman. Ini kealaman. Betul-betul. Kudu akur, Ojeng sakala komunitas oke. Ajeng teh eta tukang parkir. Komunitas. Atuh malu atuh. Dia pejabat, entah dia rakyat. Teu aya kagorengan, teu aya kaawonan. Jadi tak ketak pisan. Anjeunna diheulakeun sorana eueuh. Ketak pisan mana ieu? Ya, pohokeun kebaikan urang. Pohokeun ngajalkeun orang lain, kan yeun teuing batur ngewa ka urang. Tapi urang ulah ngewa. Ulah pikang ewa leh. Iya Ustaz Jamah seseh benet. Udo maksudnya wakil. Udo. Ki pesannya buat anak-anak apa nih? Ya, buat anak-anak yang penting kita harus rajin. Rajin. Kok mata kolot ya dengan kita? Berarti dia pikir kolot. Tiklot. Tiklot. Pokona ari baru dates ulah sok kulin wae. Ulah sok kulin wae. Cekolone balot samene. SBY. SBY naon? Cek dia buat aya kul. Paribasa cek kolot baheula yeuh mah jaman kolotna aki ulah sok kaluar sareupna sing bisa mekala. Eta. Jadi nya ari kaluar sareupna teh pas sareup magrib buat ngomong salat teh jamaah di masjid ye udah ngider rek nanaha ulah udah ngider erek kitu wae. Kalau sama mah bisa wae dewek. Ah, sama dewek. Tapi geus asa ada di Magrib atuh. 60. 60 tuh. Rek kitu wae. Hari kitu wae. Tapi geus aya nak ieu ngaji deui nya Ustaz Diana. Ngaji. Mikro sapi ieu. Oh, ini. Mikro ieu deui ari BTC ngarit mohon BTC. Terus baru dah kudu kumaha ki? Baru dah ulah gontok-gontokan. Allah Akbar. Sok sanajan beda pendapat ye barudak tapi ulah jadi laknat. Oh, tapi kudu jadi amanah. Oh, senyumnya itu loh. Oke, biar suasananya menghangat, ada jatah mana MC bertanya boleh tukang ke saya atau ke Adi Daus. Kenapa Adi Daus berhijrah ya, angkot hijrah angkatan kolot hidup jadi terarah ya. Mana tukang inilah ya, tukang inilah. Silakan yang mau bertanya dari saya ngobrol jalan bungsu mana ya kang boleh yang kayak artisnya kan ya bangga ambil berdiri nama siapa dua ahwat dua ikhwan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy, asal Garut, cuma di sini di Kiara Condong. Mau nanya kan ke Daus. Ki, rek ngomong mikro ya, rek ngomong mikro ya, nya nu eta nu can aku akhir. Ya ya orang Garut ya, silakan. Kan aki hijrah, ya hijrah, karena hijrah gitu ya. Iya. Apa sih yang termotivasi dalam aki hijrah? Terus buat pesan MP, saya mau nanya kan dari dulu sih sebenarnya saya mau nanya, cuman kelontennya di belakang terus. Mau nanya, kan saya hijrah gitu ya. Nah, hijrah gampang, istiqomah susah. Nah, saya kan kerja di sebuah toko perbelanjaan gitu ya. Sebuah toko perbelanjaan yang masuk keluar masuknya pasti ada yang seksi gitu kan ya. Ada yang seksi gitu ya. Nah kan istiqomah ya tadi ya, istiqomah, cara istiqomahnya gimana gitu kan. Sedangkan saya hijrah tapi saya kerja masih di tempat yang kayak gitu, masih banyak yang seksi-seksi gitu ya, meningali-ningali gitu ya. Eta hukumna kumaha tah? Sedangkan saya mau menghindari gitu, tah, menghindari hal-hal seperti itu gitu. Apakah kudu resign atau kumaha? Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Aki heula, aki kunaon hijrah budak? Sana minta jumpulin, no? Ready jumpulin, no? Ya lahir apa ya, Jumaah kelihon, bulan November. Apa? Jumpulin, no, Pak? Jumpulin, no? Jumaah kelihon, bulan November. Bener, aslinya juara Aki. Karama Oki. Aki. Aki hijrah itu. Bukan dari suatu tempat ke suatu tempat. Jadi hijrah di sini pengin ada peningkatan hidup dan kehidupan. Di sini ada kehidupan. Seperti contoh urang teh lah eleh ku hileuh. Hayana akan cukut anu belah gitu sakitu ngemplok nah hejo sengon didir ke segerari lamun ia hilir menempuh cukut anu gitu wah keliatin di tengah jalan dan cari pacok manu kan kalayak rumah bisa kalau pernah jadi hilir ketinggal kemarin terus kemari mabungkus mana eta hileud ngabungkus diri puasa capek ai sabata eta hileud teh dijil janggang kelebar hiper bisa hijrah ke dia ka ditu Allah di Bandung ka Jakarta bisa di Bandung tepikeun ka tanah suci sing sabar tawakal jeung taek nya kidaos mah kenapa dia menggambarkan ulat begitu mengolah sumpah karena pernah naik daunnya dia pucuk Allah Akbar ada yang jawab ini charity dulu ada charity buat apapun kepentingan dakwah insyaallah dikelilingkan. Yang kedua pertanyaannya, Randy ini hijrah, tapi istiqomah berat, terlebih kerja di sebuah tempat yang tiap hari, melihat kenyataan dan keadaan, kemudian subhanallah Ustaz kadang melihat orang. Bila pernah yang nanya di dia kajian siang, Ustaz kumaha hukum naik angkot? Ada kejawaban. Bukan harus lari dari kenyataan, dan lain hijrah, tantangan mah. Bukan hijrah, Aki resah dengan rumput yang kering di dunia sinetronnya. Akhirnya nangan masjid. Nah, untuk mencapai ke situ tekadnya, ya. Istirahat datanya. Ayah perjuangannya, Aki. Akhirnya terbuka proyek non. Ayah sih mengajak layar lebar mah. Dan Aki non detik detik. Ayo loko. Aki masih ada tawaran-tawaran lain sedang. Masih ada. Kenapa tidak diterima atau sedang puasa? Ya tidak diterima. Pokoknya Aki memang pemain lama sih. Pemain lama, mungkin zaman awal akhirnya udah pahala dihirupkannya ayana. Pemain lama, lama tadi calling, lama tadi calling. Kau yang nggak hubungi kayaknya film ini. Jadi Randy syaratnya ya sabar. Gol dulu basor, bukan tidak harus dilihat ayat Nabi. Makanya Nabi paham banget terhadap kondisi psikologi umatnya. Sakali mantan naon menjadi dosa menukar dua kali. Tapi ulah sakali dililakkeun umat. Membeli produk. Ya. Oh, yang tenan naon? Tenan naonan? Cikbah, Aki, boga pengalaman teu? Aki teh geus hijrah. Bagaimana menyikapina? Ku pengalaman biasana sok beres. Teu budak teh geus rek diajar saleh tapi digawe di pertokoan anu tiap hari aya horat, aya itu. Kumaha eta mun Aki jadi pelayanan di dinya? Yang penting HP. Asik. Kalau HP lain, yang penting HP-nya. Kalau HP-nya tidak keras. Di mana weh? Karena kalau pingin tidak ada begitu, bisa ngajinya di leuweung atuh. Oh. Berarti benar. Kalau di leuweung mah tidak akan melihat yang itu. Jadi pasti tahan ujian. Paling di leuweung mah ningali tasan. Ujar monyet jadi. Tapi kalau di kota banyak itu godaan ini, apakah kita kuat? Karena di bumi mana wae ge masih kene bumi Allah. Ayo jadi tapi kegawe yang artis kuat kan? Gua godaan yang artis. Alhamdulillah kuat tahun ini. Ya itu artinya sunatullah hijrah itu begitu. Bukan masalahnya, tapi menyikapi masalahnya. Maka di Al-Quran surat An-Nur ayat 30, Godul Baso, tundukkan pandanganmu. Nah Ustaz, orangnya dihadapnya, ngembali mereka mana? Jadi, gimana kitanya? Betul, tergantung hati. Ya, karena jangan sama emas, weh. Tong jadi kapal aruhan, jadi jika anu juga emas, gitu. So, next, ada lagi? Oke, tadi udah di sebelah kanan, kita ke sebelah kiri ya. Akang yang di ujung itu. Ya, boleh. Berdiri itu akan yang rambutnya ya antuk. Dan sekali lagi deh ngacu. Ya udah akan yang pakai topi. Ya. Boleh di. Awal disiapkannya dua orang, pengeras suaranya juga disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramzi. Saya dari Astana Anyar. Mau nanya, baik buat Pak Ustadz maupun buat Kidaus. Gini, saya tuh kan punya kekurangan. Sebenarnya bukan sejak kecil sih, tapi nggak tahu sejak kapan. Jadi ngomongnya tuh agak gimana ya? Kalau dibilang gagap bukan, tapi dibilang gak gagap juga bukan gitu. Dan yang macam enggak gitu, terkadang di suatu momen atau misalkan di suatu huruf gitu selalu gitu, tapi bukan di kecil. Dan teman-teman saya kadang-kadang suka yang serigen terus ngehina gitu, dan kadang-kadang saya teh kan sakit hati ya. Dia ada gimana tuh ya, sakit hati. Terus saya teh mendoakan mereka agar rasakan sama seperti yang saya rasakan. Apakah itu wajar Pak Ustadz, dan gimana biar misalkan kalau nggak wajar cara alternatif lainnya biar saya teh sabar gitu ada pinjaman. Terima kasih Pak Ustadz. Iya itu aja bisa moyokan kan. Bagaimana menyikapinya? Tidak apa lagi. Gagal. Ada apa minjam duit? Harus apa weh? Tinggal waksa. Jadi biarkan saja, karena kalau bisa kita kasih saran. Kalau menghina itu berarti dia menciptakan kita. Sakoreng-koreng nake manusia, sakoreng sejelek-jeleknya, tapi tetap punya nilai manusia itu mulia. Jadi orang sabar wek. Ulang manina kita tuh. Misalkan gitu ya. Tapi belajar terus dilancarkan. Teman api ada yang gagap itu tapi sekarang lancar. Alhamdulillah. Pokoknya sering pidato yang ada pun kaca. Olahraga mulut. Insya Allah banyak minum. Pengalaman, jadi just the way you are, slowly but sure. Dah nyanyi nama pasti awe. Tapi catatan bagi orang yang suka menghina ya, ketika menghina makhluk itu sama dengan menghina Allah yang menciptakan, itu paling tauhid ya. Nah sekarang yang praktisi ujiannya gagu, Nabi Musa juga tidak detes ngomongnya, maka ada doa Rabbi surahli sodri wayasirli amri wahlul datam insani yafqahu qawli. Lu penting mah ngomong bukan gagunya, yang lain itu ngomongnya artinya paham itu bukan masalah gagunya ya kan. Ayah pengalaman marketing buku tapi gagu suksesnya luar biasa, dagang buku weh pak buku pak ah bunga sok gak apa-apa dibeli juga, saya bacain satu buku tebal ini lah daripada canggulnya dibeli kan? Nah, jadi sing sabar nah Ustaz kumahamun saya sok ada akan ngahina saya entah. Rasul tidak berdendam, Rasul di dilihat tai onta dibanyol air kencing, Rasul gak ngelawan, artinya itu ahlaknya. Jadi ahlak ahlak ular itu kalau dipatuk patuk lagi itu ular. Mun anjing di bageran kakara bageur, mun buaya di beredahar dahar yang meredaharna. Dan mun jelema mah batur ngewah urang resep, tanya nu ngewah bere nu koret, nanti Allah muliakan kita. Setuju? Doakan dengan doa terbaik ya Allah, siapapun yang membuli aku, mendolimi aku, jangan kau apa-apakan ya Allah, karena Rasul pun manusia terbaik tidak pernah melawan, karena mereka belum paham ya Allah, masukkan mereka ke surga tapi malam ini juga ya Allah. Pertama ya dendaman ya. Oke, sing sabar ya Kang Ramji, oke, mana? Akhwat, dua untuk akhwatnya saya pilih yang di luar dulu, tadi yang apa ya? So baik, kita kasih kesempatan ya hatinya akhwat di luar ke bagian bertanya. Baik, kita silakan siapa bertanya? Angkat tangan Cik, capek aku murlingan kan ya. Dia tanya nanya, sok siapa yang mau bertanya? Tuh ada mic-nya gak? Oke, oke, udah ini saya bagi mic-nya. Oh. Ya, ketemu orangnya. Terasa sekali semakin bisa gitu. Ketika sholat subuh, Allah. Tapi jangan keseringan bisa ditahan gitu. Sambil ditahan, sambil membacaan, sedikit aja menggigit lidah. Menggigit aja, Allah. Kan pembacaan di dalam hati berarti nah, Gusti Allah Maha mendengar gitu. Dan untuk menahan menguap beberapa kali itu kalama memang kosong muap itu, tapi kalau menguap dengan sekali mah ya udah jangan dibuat-buat dua. Jadi ada trik khusus secara teknis gigit lidah sampai muap. Nah, dalam hukum ada dan manusiawi tunduh mah. Setan itu kan menyerang dari berbagai arah. Maka wudunya harus benar. Fokus wudunya ke tempat sujud. Dan setan mah mun ada lumat, mun salat datang di ngukur kada wa kada mun di goda ku tunduh, di godana ku ingat itu, ingat ini. Makanya ada etika ketika maaf tutup tuh mulut karena setan masuk. Ya, termasuk dalam sholat. Nah, bagaimana ini? Makanya kalau sunnah sholat itu Rasul menganjurkan kalau ngantuk tidur aja dulu, tapi lo tidur terus. Ini masuk tuh Ustaz, makanya tidurnya diatur, wudunya dibenerin, dan manusia Rasul pernah tidur dan ngantuk gitu. Cuman kalau nguapnya keseringan, dia mah sleep kan mah alright. Sare kan mah balik ya teman. Ya. Sholatnya berarti tunduk, kadang ipat bacaannya dipabulit, berarti ada persoalan di luar sholatnya, mungkin tidur telat, betul kata Aki, mungkin pola hidup yang gak benar, dari biasa mah terbentuk orang-orang biologis, jadi sengantuk apapun, saya minta dibangunkan ke Allah, sekarang pagi jam 12, tadi subuh jam 3 sudah turun lagi ke masjid, ngantuk mah ya, cuma ada mujahadah, kesungguh-sungguhan, kalau ngantuk ya si banget lah. Ngesbungan, ngesbudu masih ngantuk, gak nyala mengkorek atuh. Mengkorek ngeskemampu, lakmanan. Ya, namun ngeskemampu wae, saya kan mau balik. Jadi itu mah terlaras, sangat manusiawi sekali. Tapi intinya itu, ekstra berwudu saja ngantuk, wudu. Ustaz, batalkan sholat ngantuk. Kan disebut sholat khusyuknya, kita sadar, atau kita sedang sholat gitu. Sengantuk apapun, kembalikan lagi ke posisinya. Makanya bacaannya gak boleh terlalu panjang. Waqra ma tayassara wa minal Qur'an, baca saja termudah dari Qur'an. Karena itu posisinya memang sudah berat. Dan paling kuat tidurnya mah ngantuk kan tuh. Cok, kutunungan nge eleh. Sampai di jalan tol ada aturan kalau ngantuk berhenti itu. Karena akan banyak makan korban, nabrak, ngelenyap, bla bla bla bla. Kamu yang ke sholatnya bahwa yang nulil musuhnya isi sholatnya silahkan. Jauh ngimpi wakil sholat ya asal dimana. Tapi ke atahiyat ya kia atahiyatulillah. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lah ya Allah. Wah. Sudah lah ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Tuh atahiyat kita jadi komat. Ya. Jadi lost control gitu. Maka wasitahin nulisah bin wasol. Sholat itu berat. Latabiratu. Ila ala al-fasihin. Nah kalau ngantuk tuh tidur dulu kata Nabi. Ada bonus kalau makan mau sholat makan dulu biar tidak mengganggu sholat. Tapi kapasitasnya ditentukan udah sampai sholatnya jadi 14. Ya terima kasih, lanjut ke Kang. Kang masih ada di luar? Halo. Iya Kang masih ada di luar. Boleh ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau nanya kayak gini ya. Misalnya saya lagi, jadi saya lagi datang ke kajian kayak gini yang banyak banget jamaahnya. Terus saya, pas mau sholat, tiba-tiba ada satu orang syafnya tuh yang nggak lurus gitu. Jadi ada satu orang yang syafnya nggak lurus. Terus kalau misalnya saya benerin, tapi dia udah mulai sholatnya, karena saya mau sholat juga, jadi biar safnya jadi lurus, saya tarik dia, tapi dianya udah mulai sholat, itu gimana ya hukumnya? Makasih Pak. Pak, berarti kaki daus Pak. Ini tugas imam ya, makanya harus belajar kaifiat sholat Nabi. Dulu Nabi masih ada seorang sahabat namanya Teh. Nah sholat datang ke Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Irji, balik lagi kamu ulangi lagi sholat karena kamu belum sholat katanya. Sholat deh masih kata Nabi sholat deh kamu belum benar sholatnya. Lalu sahabat itu bertanya, kaifa nusholli ya Rasulullah, bagaimana kamu hari sholat ya Rasulullah? Sholu kamaru itamun ya sholli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Kudunyunah sholat deh, dan paling paham perintah sholat mah Nabi, dan termasuk dalam urusan saf. Maka keras Nabi itu, termasuk Umar mah kepedang ngerurus genangin kau, mau beres omongan kepedang, saking pentingnya lurus lapang. Sekarang faktanya kita jadi mas buker. Ya, mas buker, tukang mas buk itu sholat tinggali air sab mucan beres nyawani mah gede-gede, tapi toko omongan kugerakan ajak rapat. Kan sunah sholat di satu riwayat, kalau kita ingin dapat pahala berjamaah harus dapat sab. Kalau tidak ada teman, no yang diharap di teman yang ditoyal lagi, ikut paham kalau ditoyal lagi, cicing contoh saya menang satu sab, dia masbuk, minta dibaturan mundur orang kudu ngaki, berarti sepemahaman tak tahuan umat kan satu frekuensi, satu dalil satu pemahaman, karena tanda kebaikan seorang itu man aroda barang siapa yang dikehendaki kebaikan wa mayurillah bi khairan yufakihu bidin, dipakikan kepada agama. Tapi ayah jelman cilepunya minta dibaturan kurang mundur, saya tak ngadiukan sop kurangnya karena tak rebut lapang. Jadi kalau saya teh ketika ada sab, apalagi satri ya gak benar, saya suka luruskan. Kalau saya masuk, luruskan terus gak apa-apa, yang penting ulang ngomong lo gak ngomong, mana terbalik pulang gitu. Luruskan sih rapat ke sukuna, apalagi ke satri saya berani, karena harus benar sholatnya. Nah sekarang posisinya dia sudah sholat, ya kalau sudah diingatkan kapasitas kita, dan ingat ya kalau sholat berdua gak boleh gesek gitu, lurus aja. Jadi nanti ada yang minta ditemani mundur atau imam yang maju nanti secara spontan. Makanya lengkapi kaifiat pemahaman tentang tata cara sholat Nabi. Beli bukunya udah lengkap sekarang atau downloadlah bagaimana sholat menurut Nabi termasuk bab berjamaah. Ini kaitan dengan wan umah juga, kepentingan merekatkan bagaimana hubungan satu umat di luar sholat. Ya satu lagi lah. Coba lu. So, kaitan deket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan dari Caringin. Ustaz menindaklanjuti yang tadi, yang pertanyaan tadi. Memang saya rasakan betul. Tadi aja contohnya sholat Jumat di lingkungan saya. Safnya itu memang jauh-jauh gitu. Dan kan saya makmum ya, masa saya lebih kan yang lebih wewenang adalah imamnya kan. Nah gimana kalau misalkan ada saat keadaan kayak gitu, imamnya tuh seolah ya udahlah sholat langsung. Nah saya ingin menerapkan itu, gimana cara agar saya nasihatin, tapi kan kalau misalkan nasihatin masa makmum, nasihatin imam, gimana tata cara yang baik biar beliau paham gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban kita mengikhtiar ya. Saya sering di masjid tuh nge-print gambar sholat sab secara sunnah. Ayah yang nanya, nur cakra, nur carang, nur cakra, nur rapat, nur benar gitu. Ya dateng aku. Karena sudah terpengaruh kotak-kotak saja ada. Mantak sakotaknya. Dan ku jeng Una Persis, jeng Emeritina, Muhammad, jeng Muhammadiyana. Nggak mau bersatu. Ini bahaya. Kalau secara sunnah, Rasul nggak suka sholat di tempat yang bergambar. Mantak ayah kayak sajadana tanpa sekat. Itu kadang sabandrosna, asa jadi bandros sholatnya. Ya. Rokaat pertama dia mau rapat, rokaat kedua masih bisa deh. Namun rapat lorongnya cuma mau entar. Ini kan sudah kedengkian. Nah ini tugas dakwah tadi dia. Nah nanti kita print ya, cari di printing, dibagikan ke ADKM. Pentingnya saf rapat di dalam sholat. Saya pernah bagikan itu dan ini nggak boleh berhenti. Supaya benar-benar wan umahna karasa berangkat dari sunnah, nyusun ngeunah. Yunnah, nyusun ngeunah, sunnah, disusun sangat ngeunah, mengaji gunah, gugu sangat ngeunah, sunnah teh ngeunah. Jadi aki yang abdi bisa raket teh, kusabab sholatnya raket. Ya, lain LGBT. Dan sholat, maka sok ngajikan umat mah kembali berangkat sholat tepat waktu berjamaah. Tong ditinggalin masjidna, tinggalin mah imam rumah. ruku sujudna sarwa ingarep kiblatna sarwa Allah disembahna sarwa. Ki pesan terakhir ki kan umur mata apa kan? Ya buat baruda kayunya bab sholat memang etama kusiji kewajiban sebab sholat yang sedekah ayat dina ajaranna ayat dina kata kata itu oleh-oleh ayo kurang biara biara jeng biara sholat subuh bebarengan berjamaah tuh dugikeun ka sholat isya babarengan berjamaah di masjid supaya hate hiji urang bersatu saakidah sabeungkeutan. Amin amin. Ayo urang ngaji ngaji Allahu Akbar wa taslimu bihamdillahi jami bersatulah pegang teguh dari Allah secara berjamaah wala tafarruqu. Solusinya sholat berjamaah. Satu persatu bersaudara innamal mu'minuna ikhwah. Sekali saya doanya sekali semua. Rabbana ighfir lana. Ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Kehilapan kami. Warhamna. Kasih sayangi kami. Tanamkan dalam hati kami untuk saling menyayangi sesama saudara kami. Rabbana ighfir lana warhamna wa taqabbal minna. Terima sekecil apapun pengabdian kami. Wa najina minan nar. Jauhkan kami dari percik api neraka. Wa adkhilna jannah. Masukkan kami ke dalam surga. Wa aslih lana. Maslahatkan urusan di antara kami. Selesaikan konflik di antara saudara kami. Jauhkan kedengkian di antara kami. Jadikan Islam ini umat yang satu dan kuat ya Allah. Wa aslim lana sya'nana kullah. Rabbana taqabbal minna. Innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina. Innaka antat tawwabur rahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebelum tidur diusahakan wudu dulu karena bisa jadi malam ini tidur terakhir kita. Diusahakan baca Quran dulu. Kalau besok bangun alhamdulillah lillahi syukurlah ahyana ba'da ma amatana wa la yamut. Semoga yang sedekah malam ini Allah lunasi hutangnya. Amin. Allah berikan umroh dan haji tahun ini. Amin. Yang belum menikah Allah pertemukan jodohnya. Amin. Yang sudah menikah menikah lagi. Alhamdulillah berlalu juga pula besok kepada Kidaus dan guru kita Ustaz FPD telah menyampaikan ilmu yang sangat luar biasa. Nah ini sebelum kita pulang kan kita dahulukan ahwat dulu ya. Betul betul. Ihwan mas sabarin nggak apa-apa ya. Dan ihwan mas kita mah kuat nggak apa-apa. Ya, silakan istirahat dulu ya tadi. Dan sesuai janji kan. Betul betul. Kita masih ada door fresh yang belum dibagikan. Iya iya. Kita ada 5 door fresh. 5 door fresh.